إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني في الدين أعاذني وأعاذكم الله جميعا. بارك الله فيكم. نعم kita lanjutkan درسنا في صفات الحروف. نعم masih pada pembahasan sifatul huruf yang memiliki lawan, ya, yang memiliki lawan dari sifat-sifat tersebut. Nah, kita telah sampai pada sifat mana? Isbab. Nah, al-an al-infitah. Baik. Ma huwa al-isti'la? Apa itu sifat isti'la? Indaman? Ijib? Terangkatnya pangkal lidah ke air langit. Baik. Hurufnya apa saja? Huruf isti'la? Nah, khusta, dogdin, gil. Nah, ini adalah 7 huruf, ya, untuk huruf-huruf al-isti'la. Lawan dari isti'la, mana? Istifal. Ya, yakni turunnya atau tidak naiknya suara atau pangkal lidah ke langit-langit. Hurufnya adalah selain dari huruf-huruf isti'la. Kemudian sifat yang lazim, ya, yang senantiasa ada pada isti'la adalah sifat tafkhim, baik, yakni tebal. Ya. Dikarenakan gemas suara yang memenuhi rongga mulut. Baik. Dan lawan dari tafkhim adalah tarfi, santun. Kemarin juga telah kita bahas, ya, sifat idbab, ya, yakni menempelnya atau terkurungnya suara, ya, karena kan, ya, ruang yang sempit antara langit-langit dan lidah. Ya. Khususnya ada berapa idbab? Ada 4. Baik. Yang pertama apa? Bob, bob, po, bo. Nah. Ini dalam 4 huruf berurutan, ya, so, bot, po, bo. Nah, dan keseluruhannya adalah merupakan huruf isti'la. Dan lawan dari idbag adalah infitah. Infitah, ya, secara bahasa adalah istiraq, yang bermakna renggang. Secara istilah adalah tidak terkurungnya suara dalam ruangan yang sempit antara langit-langit dan lidah, ya, jadi suaranya tidak terkurung tapi langsung keluar. Walaupun suaranya memiliki pantulan ke langit-langit, ya, seperti huruf-huruf selain dari huruf 4, ya, pada idbag kan, tapi tidak ada atau ya tengah lidah itu tidak memberikan celah yang sempit. Ya. Pada sifat infitah ini, lidahnya tidak melekat, ya. Tidak melekat ke arah langit. Ya. Adapun so, bo, ya. Ini karena ruangannya sempit, ya, maka sifatnya idbab. Baik, anda melihat pada ya, gambar ya, huruf wa atau huruf qaf ma kaf. Di situ dapat terbedakan dari suaranya. Nah. Jadi huruf qaf ya. Beda dengan huruf wa. Ya, walaupun sama-sama huruf isti'la, akan tetapi huruf qaf dia langsung keluar, tidak ada ruangan yang sempit. Dengan huruf qaf, ya, perbedaannya dengan huruf kaf. Nah, ini adalah sifat infitah yang merupakan lawan dari sifat isbab. Ya, infitah merupakan lawan dari idbaq. Kita masuk ke sifat berikutnya. Sifat yang ke-9. Atau ke 10, baik. Nah, sifat ke 10 adalah sifat izlaq. Ya. Al-izlaq. Izlaq secara bahasa adalah sur'ah, suhulah atau fasahah. Ya. Bermakna cepat, ringan atau fasih. Atau hiddah, tajam. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ini keliru ya. Dipunya adalah secara istilah. Ya. Di sini tertulis secara bahasa. Terulang kata secara bahasa. Nah. Jadi secara bahasa adalah tepatnya pengucapan huruf disebabkan dekatnya letak makhraj. Tepatnya pengucapan huruf ya, yang disebabkan dekatnya makhraj tersebut. Yakni dekatnya ke arah ujung, ujung lidah atau bibir. Yakni dekat dengan ya keluarnya makhraj tersebut, keluarnya dari mulut kita, huruf-hurufnya yang berada di ujung ya. Nah, maka pengucapannya cepat ya. Pengucapannya cepat. Hurufnya ada 6. Ada 6. 3 huruf berada di makhraj lisan dan 3 huruf berada di bibir. Terkumpul dalam kalimat sirra min lubbin. Fa ra mim nun lam ba. Ini adalah 6 huruf memiliki sifat idlak atau cepatnya atau mudahnya pengucapan huruf-huruf tersebut. Karena berdekatan dengan ujung ya. ujung lidah atau bibir, ujung lidah atau bibir. Baik, kita ucapkan huruf fa. Nah. Fa. Fa. Fa. Fa. Fi. Fi. Fu. Fu. Bas. Bas. Bas. Fa. Bas. Fa. Nah, ya. Ibu ucapkan huruf fa. Ya, ini cepat atau mudah. Tidak perlu, ya, tidak membutuhkan, ya, usaha yang lebih. Beda halnya dengan huruf-huruf, ya, yang lebih dalam, seperti huruf, ya, fo, ya, ini lumayan berat, ya, mengucapannya berat. Kemudian berikutnya huruf ro, nah. Huruf ro juga cepat, ya, atau ya, ya, cepat dan mudah. Tercapkan ro, ro, ro, ro, ri, ri, ru, ru, bar, bar, bar, bar, bar, bar. Nah, huruf ro dari segi suara sifatnya apa? Siddah atau rohawah atau tawasud rohawah, ya, ta tawasud kayak atau bainiyah tawasud atau bainiyah. Nah, ini jelas sifat untuk fro, ya, jadi suaranya mengalir sedikit, ya. Bar, bar, barro, tidak murni, ya, berhenti, bar, ini mengalir sedikit, bar, barro. Berikutnya adalah huruf mim, ya, mim, makhrajnya di mana? Ya, kedua, bibir. Oh, katain. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Mi. Mi. Mu. Mu. Bam. Bam. Bamma. Bamma. Huruf mim. Berikutnya adalah huruf nun. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Nu. Ban. Ban. Banna. Banna. Makhrajnya di mana? Nah, dengan gigi dua gigi dari atas. Huruf nun. Sekiranya adalah huruf lam, ya. Lam jika makhrajnya di lisan. La. La. La. La. La. Li. Li. Li. Li. Li. Lu. Lu. Bal. Bal. Balla. Balla. Makhrajnya di mana? Lam. Nah, di lidah. Bagian depan hingga ujungnya dengan kusi yang sejajar dengan tepi tersebut. Ini adalah huruf ba. Ya, huruf ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Pi. Pi. Bu. Bu. Bab. Bab. Bab. Ba. Bab. Ba. Ba. Ya. Jadi dua bibir lebih ditekan. Ba. Supaya memiliki sifat sindah dan jahar. Ya. Dan ba. Ya, kalau ba ini berarti belum. Belum tepat, sifatnya masih mengeluarkan, ya, desis, ya, atau tapi benar-benar tertahan. Ba. Ba. Ya. Ya, karena cepatnya pengucapan huruf-huruf idlah, ya, maka terkadang, ya, sering terlafatkan dengan tidak sempurna. Kadang, ya, atau bahkan sering melafalkan huruf-huruf tersebut secara tidak sempurna. Huruf ba ya, atau fa, ini kadang ketika di ayat pengucapannya tidak terlalu sempurna karena cepat, memiliki sifat idlaq. Idlaq adalah cepatnya pengucapan huruf dikarenakan dekatnya pada makhraj, dekat yang letak huruf tersebut pada makhrajnya. Lawan dari idlaq adalah ismat. Ismat dengan fa'l. Ismat. Yang berarti adalah imtina atau terlarang. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah pengucapan huruf ya, yang dengan berat. Jadi pengucapannya ya, tidak semudah huruf-huruf idlaq. Disebut ismat terlarang karena karena berhimpunnya huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat. Jadi dalam kalimat bahasa Arab, setiap kalimat mungkin ya, setidaknya didapati satu huruf idlaq. Nah, dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, baik dari fa, ra, mim, nun, lam, ba, ya, itu akan didapati pada kalimat kata-kata bahasa Arab. Satu huruf idlaq. Dan ada pula yang tidak ada huruf idlaqnya. Seperti kalimat as-asa, ini tidak ada huruf idlaq atau huruf idlaq. Tertulis setidaknya ada satu huruf idlaq yang mengimbangi huruf-huruf berat. Oke. Huruf-huruf berat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang diinginkan di sini ya, ada juga kurang begitu memahami kan, dalam ya, catatan yang terakhir ini. Adapun intinya adalah idlaq itu adalah pengucapan yang mudah. Ya, pengucapannya mudah adalah bersifat idlaq. Yani tadi hurufnya berapa? Idlaq. 6 huruf. 6 huruf terkumpul dalam kalimat sirra min lubbi. Sirra min lubbi. Sirra. Bisa ya, bisa sarra, bisa sirra. Dalam mendumah Aljazairi sirra min lubbi. Kalau sirra ya, fi'il amr. Kemudian sarra fi'il madhi. Ya, lawan dari idlaq adalah ismat. Adalah ismat. Ya. Ismat yakni sulit. pengucapan huruf tersebut berat. Nah, ini sifatnya adalah ismat. Nah, ini adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Alhamdulillah telah kita selesaikan ya, sifat-sifat yang memiliki lawan yang ada 5 pasang, yang memiliki 5 pasangan. Ini pertama ya, hamas lawannya jahar, syiddah lawannya khawah, antara keduanya ada sifat bainiyah atau tawassul. Isti'ala lawannya istifal. Idbab lawannya adalah infitah. Idlak lawannya adalah ismat. Ini dihafalkan dengan ya, setelah seperti kemarin dari segi nafas, suara ya, lidah, kemudian pola ya, lidahnya merenggang atau melekat ya, dan pengucapannya mudah atau susah. Baik. Kemudian kita masuk pada sifat allati laysa laha didd, yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat-sifat yang tidak memiliki lawan berjumlah 7. Nah. Ya, adapun sifatnya ini tidak pada seluruh huruf ya. Tidak pada seluruh huruf hijaiyah. Jadi pada beberapa huruf hijaiyah saja yang memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Nah. Atau ini adalah sifat penyempurna. Di antaranya adalah sifat sofir. Ya. Sofir ya, secara bahasa adalah suara yang tajam. Secara istilah adalah suara yang tajam akibat ya, sempitnya telah yang dilalui suara tersebut. Hurufnya ada 3. Yang pertama sin, 2 spot. Yang ketiga zai. Dan ya, sifat papir yang paling kuat di sini adalah huruf spot. Karena flow ya, harus jelas ya, sifat kofirnya sudah jelas. Kofir itu seperti ya, ini memberikan sifat kofir, suara yang tajam. Mari kita ucapkan nam husin sa sa sa sa si si su su bas bas bas bas bas sa bas sa mursin yuwaswisu yuwaswisu. Jadi suaranya tajam ya, bersih dan tajam. Was ya, yuwaswisu yuwaswisu. Berikutnya adalah huruf sad. So, so, so, kan so, tapi tajam. So, so, so, so, so, si, si, su, su, bas, bas, bas, so, bas, so, bas, su, bas, su, bis, bis. Bis bis bis so bis so bis sabri bis sabri. Ini suara sad ya, suaranya tajam. Coba kita lihat di sini. Yaslaha yaslaha yaslaha yaslaha. sifatnya rukhsat apa saja? Hamas, ya, khawah, istila, isbab, dan isnad. Jadi ini adalah tafsir. Memiliki enam, ya, memiliki enam sifat. Ini Zaid, ya, Zaid juga memiliki sifat fakir, ya, sifat fakir, ya. Suaranya tajam, seperti suara lebah. Nah. Katakan za za za za za za zi zi zu zu baz baz zainun zainun istilah zain ini katanya harus jelas. Kita baca contohnya. Azwajan, azwajan, jan, jan, azwajan, azwajan. Coba, ini, za, za, zi, zu, baz, bazza. Fadil. Za. Za. Za. Za. Za. Kan za. Za. Za. Zen. Za. Ba. Zen. Zen. Huruf Z. Z. Z. Za. Za. Za. Ini. Ini dari mana? Daerah? Daerah? Mana? Sulawesi. Sulawesi. Terbalik. Ya. Biasanya kalau orang Sulawesi mengucapkan ustaz dengan ustaz. Kayak ini. Zain. Paling mengucapkan za. Za. Iba za. Za. Hubzun. Hubzun. Hubzun. Ya. Ini za. Coba za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Ya, beda. Za. Za. Za. Ya, bisa. Di huruf za. Suaranya tajam. Makhrajnya di mana? Dengan? Seri bawah. Nah. Za. Baz. Baz. Baz. Lagi kita cakap. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Baz. Baz. Bazza. Bazza. Coba sekali lagi. Asfadir. Za. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Baz. Bazza. Dua. Nah. Tambah. Bofik. Ini adalah tiga huruf yang memiliki sifat sofir. Ya. Pertama sin. Sof. Za. Berikutnya adalah ya, ketambahan sedikit sifat qalqalah, ya, ya, qalqalah. Secara bahasa berarti adalah tahrik atau istirab, istirab, menggerakkan atau berguncang. Ya, ini adalah qalqalah. Ini qalqala yuqalqilu. Naam. Berguncang. Naam. Terakhirnya mengeluarkan suara huruf tertentu. Ya. Mengeluarkan suara huruf tertentu saat sukun. Ya. Jadi saat sukun. Atau secara gampangannya adalah pantulan ya, suara huruf yang disukun. Ya. Dikarenakan ya, huruf tersebut harus terkeluarkan. Ya. Karena kok tertahan, ya, ini kurang zen. Ya. Didengar kurang pas. Jadi harus ada pantulannya. Dan pengucapannya mirip dengan harokat, ya, mirip dengan harokat. Namun tidak disertai unsur harokat, ya, baik fathah, kasroh maupun dhammah, ya. Akan tapi mirip harokat. Hurufnya ada lima, ya, huruf, ya, yang bersifat qalqalah ada lima, dan semuanya merupakan huruf yang memiliki sifat syiddah. Ya, kuat. Yaitu apa? Qutbu jadin, ya, atau qutbu jad. Qutbu jadin. Atau ya, istilah ya, sembarangannya baju di toko. Ya. Baju di toko. Ya. Ba, jim, dal. Baju di toko. Oh, ya. Ini istilah mudahnya. Istilah mudahnya seperti itu. Ya, ini ketika pengucapan huruf tersebut, ya, ketika sukun harus ada pantulannya, ya, sudah pantulannya. Dan qalqalah ini merupakan ya, sifat lazim, sifat lazimah pada lima huruf tersebut. Harus ada sifat ini ketika sukun. Kita tentukan dari huruf ya, ba dulu. Bab. Bab. Bab. Bab. Bib. Bib. Bub. Bub. Jadi untuk mengucapkan huruf qalqalah ya, huruf ba, jim, dan dal ini dengan arah e. Bab, bad, bag. Ya. Dan huruf qalqalah ya, cara mensukunnya, mensukun pada huruf tersebut, tidak ya, pada hamzah, bukan pada hamzah, yakni seperti bab, b. Ya, ini ada tambahan hamzah di akhirnya. Akan tapi cukup bab, b. Ya. Jadi ba yang disukun berbunyi b. Ya. Bab. Bukan bab. Ya. Kalau bab ini berarti dengan hamzah. Wallah alam isra. Seperti itu. Bab. Kemudian berikutnya huruf jim, ya, j, j, g, g, u, u, baj, baj, baj, baj, baj, baj, ini baj yang sekeliru, ya, huruf jimnya sekeliru kalau baj, baj, baj, baj, baj, baj, baj. Jangan j, tapi j, baj, baj, baj, baj, dan langsung dipantulkan, jangan ditahan, baj, baj, langsung baj, nah, langsung dikeluarkan, langsung dipantulkan dari dekat sukun. Berikutnya adalah huruf dal. Dal merupakan pula huruf yang memiliki sifat qalqalah ketika sukun. Namanya bad. Bad. bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad bad tapi E, ini kan E sama E, ya. Kenteng, dan kenteng, tapi E sama E. Ini adalah untuk tiga huruf ya, arkol-kolahnya sekarang huruf E. Babe, baye, bade. Kita baca Qul huwallahu ahad Qul huwallahu ahad ahad ahad nah, ini bukan ahad tapi ahad ahad jadi cukup mencukur huruf ya yang kita kolkolahkan tersebut. Berikutnya adalah huruf qaf. Ya, huruf qaf ini juga merupakan huruf kolkolah. Dan pantulannya ke arah huruf a. Kalau a ini ya ketika fathah, ataupun ketika sukun ini ke arah huruf o. Ya. Ya. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Bukan baku. Ya. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Mbak. Sekali lagi. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Dan jangan di bikin harapan baku kalau no ini ya bukan fathah juga karena kalau fathah berbunyi o ya bedakan o sama o ya bakso bukan bakso ini bakso ya. Kalian pakai ya kalau bakso pakai huruf so tidak dengan huruf O. O sama O. Nah. Ini huruf Q. Berikutnya adalah huruf T. Ya. Huruf T sama. Ya. Jadi ke arahnya huruf O. Nah. Batu. Batu. Batu. Batu. Batonun. Batonun. Baponun. Baponun. Bukan baponun, ini bapu. Baponun. Baponun. Apa artinya? Perut. Baponun. Baponun. Bukan batanun. Batanun ini. Kalau huruf T. Jadi huruf Q dan huruf P ya. Ketika kol-kolah, arahnya ke huruf ya berarah ke suara O. Ya, suara O. Nah. Ini lima huruf, huruf kol-kolah. Dan kol-kolah ini ada dua tingkatan. Walaupun di sana ada yang berpendapat memiliki tiga tingkatan. Adapun di sini Ustaz Fauzi memilih pendapat yang mudah, ini dengan dua tingkatan saja. Yang pertama adalah kubro. Kalau kalah kubro, nah. Kalau kalah kubro adalah kalau kalah pada lima huruf tersebut ketika wakaf, nah. tiga wakaf. Nah, baik ketika wakaf tersebut bertasydid ataupun tidak, maka ini dinamakan qalqalah kubra, karena di akhir. Contohnya adalah jadi watab. Ditahan dulu karena tasydid pada mbak. Watab. Hatab. Hatab. Bilhaqo. Nah, Yulad. Ini adalah qalqalah kubra, ya. Karena di akhir bacaan atau di akhir kalimat. Ketika wakaf pada qalqalah tersebut. Adapun qalqalah sughra adalah qalqalah ketika di tengah bacaan, ya, di tengah bacaan. Jadi bukan di akhir. Kalau di akhir bacaan qalqalah kubra, adapun kalau di tengah qalqalah sughra. Contohnya ya, lam yalid wa lam yulad. Ketika lam yalid, yang pertama ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Kita baca lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi ketika qalqalah sughra tidak diputus. Lam yalid wa lam yulad. Kita langsung dibaca sambung. Adapun walam yulad adalah qalqalah kubra. Nah, karena di akhir bacaan. Nah. Pengucapannya sama, ya, cuma tidak terputus. Bukannya lam yalid. Biasanya kan kadang kalau orang ya, berpendapat ya. Ya. Karena ini qalqalahnya yang ya, sebagian qurra ya, seperti a'immah haramain masih ya, qalqalahnya menggunakan hamzah ya. Jadi de ya. Ahad. Wallahu a'lam. Yang anak dengan tadi Ustaz Yusuf Huzi Masalulu qalqalah tanpa menggunakan hamzah, akhirnya dengan hamzah. Jadi qalqalah sughra tadi ya, ketika di tengah bacaan sebenarnya abqa. Nah, ini adalah sifat qalqalah pada lima huruf tadi, kutbu jad atau baju di toko. Jadi yang perlukan huruf qalqalah hanya lima ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yusuf, Musa atau Uli? Nah, ini Jumat. Sekarang deh itu, dan karena visanya diperpanjang mungkin masih bisa pertemuan sepekan atau sepekan setengah hari, bisa 10 hari lagi, dan nanti insya Allah akan diselingi dengan tahsin ya. Tahsin ini langsung praktek ke bacaan Al-Quran. Ya. Setelah kita selesai sifatul huruf atau ya, sedikit membaca ahkam, ya, nanti akan diselingi insyaAllah dengan tahsin. Jadi mungkin besok ditiadakan dulu ya. Nah, itu. Nah, siapa? Siapa? Oh, alam. Kalau kita baca surat Al-Alaq, mana? Yang mana? Iya, tadi. Jika kau kalah, ya koro. Ya koro. Ya. Bukan ikro, tapi ikro. Itu ya kalau kubro. Subro.